سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. 'Allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan Yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. الشمس والقمر بحسبان Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. والنجم والشجر يسجدان Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. والسماء رفعها ووضع الميزان Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan. Alla tatghaw fil mizan Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Wal arda wada'aha lil anam Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu dzul 'ashfi war rayhan Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Marajal bahrain yaltaqiyan Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan Semua yang ada di bumi itu akan binasa. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Kepada kamu, jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُ. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Zawata afnan. Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima 'aynani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wa min dunihima jannatan. Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mudhammatan. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Turun maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Muttaki'in 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.